ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال قال الإمام أبو الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب دخول الخلاء والاستتابة باب tentang adab masuk al-khala, tempat buang air ya. Baik buang air besar atau buang air kecil. Wal istitobah, dan istitobah yakni membersihkan tempat atau cebok lah bahasa kitanya. Wal istitobah. Nah, al-khala bil mad, al-khala al-makan al-khali, asalnya adalah dikata al-khali, al-makan al-khali, tempat yang menyendiri atau tempat yang sepi. Wal murad bihi huna al-makan al-mu'addu li qada'il hajati, dimaksud di sini al-khala adalah tempat yang dipersiapkan untuk menunaikan hajatnya. Al-baul awil ghaid, baik kencing ataupun buang air besar, namanya khala. Sumya bihi li'anna muridal hajah yatlubu al-makan al-khali liqadaiha. Kenapa dinamakan al-khala? Ya, tempat buang air itu orang Arab menamakan al-khala. Nah, karena orang yang ingin buang hajat, ya, dia mencari tempat yang khali, yang sepi. Ya, liqadaiha, untuk menunaikan hajatnya. Mana ada orang buang hajat, ya, kencing atau buang air besar, cari tempat yang ramai, cari yang sepi. Wal istitobah talabut tin, wal muradu biha huna tathirul qubul wal dubur min asalil baul awil ghaid bihajarin aw ma'in. Adapun al istitobah ini talabut tin, ini membersihkan. Yang dimaksud di sana adalah tathirul kubur, kubul, membersihkan al-kubul wa dubur, ya, tempat keluarnya kencing atau tempat keluarnya kotoran. Min asaril baul awil ghaid, dari bekas air kencing atau kotoran. Bihajarin aw ma'in, baik dengan batu ataupun dengan air. Ya, dengan batu dinamakan hijarah, istijmar, ya. Kalau dengan air sering digunakan nama istinja. Li'annahu tayyibul mahali minal khubus atori alaihi. Dia makan istitobah karena tayyibun, karena dia itu membersihkan tempat al khubusi, ya, tempat kotoran yang muncul, yang keluar darinya. Maka dinamakan al-istitobah. Syariatul Islamiyah walilham kamilatun fil ibadat wal muamalat wal adab wal akhlak. Syariat Islamiyah sebagaimana sering kita singgung, alhamdulillah, itu sempurna dalam masalah ibadah, muamalah, adab, akhlak. Fama min syai'in yanfa'un nasu fi dzalika illa bayanat wa raghabat fihi. Tidak ada suatu perkara yang bermanfaat bagi manusia kecuali pasti akan diterangkan oleh syariat tersebut. Dan pasti akan diberikan dorongan agar kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa ma min syai'in yadhurruhum fi dzalika illa bayanathu aidan wa hadarat minhu. Demikian juga tidaklah ada sesuatu yang bisa membahayakan kita, ya, kecuali syariat pasti akan menerangkannya dan memperingatkannya darinya. Wa fi sahihi Muslim an Salman radhiyallahu anhu anal musyrikina qalu lahu qad alamakum nabiyakum kullasyai'in hatta al-khira'ah. Disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Salman radhiyallahu anhu bahwasanya ada sekelompok orang musyrikin, mereka berkata pada Salman, sungguhnya nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai-sampai masalah al-khiro'ah, masalah perkara buang air besar atau kecil, ya. Ini yang ngomong siapa? Orang musyrikin, ya. Kata orang musyrikin, sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai masalah buang air, adabnya, tata caranya. Artinya perkara yang orang jarang membahas pun diterangkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajal, kata Salman, benar. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw nastanjia bil yamin aw nastanjia bi aqli min salasat ahjar aw nastanjia bi rajin aw bi azmi. Benar, kata Salman, sungguh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Dan juga melarang kami cebok dengan menggunakan kurang dari 3 butir batu atau istijmar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk cebok dengan menggunakan kotoran hewan dan tulangnya. Ini. Kaum musyrikin, mereka mengetahui kesempurnaan agama Islam. Kaum musyrikin, mereka mengetahui bahwasanya Islam ini telah sempurna. Segala sesuatu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkara yang sepele, masalah yang kecil. Yang justru tentu sangat mengherankan adalah kita kaum muslimin, umat Islam, masih berpikiran, masih ada yang berpikiran ada perkara-perkara yang mereka anggap besar malah, yang tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kasih contoh nih, afwan. Perkara adab atau cara masuk WC. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tata caranya, nanti disebutkan dalam hadis saja ini. Ini satu perkara dalam syarat ini. Kalau kita mau perbandingkan dengan tata cara, ya, yang bulan-bulan kemarin sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, perayaan Maulid Nabi, yang kata mereka bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah salah satu bentuk cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. menurut hemat kita, mana yang lebih pentinglah tata cara masuk kamar mandi atau tata cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih besar mana perkaranya? Mungkin kita katakan ya jelaslah lebih besar tata cara bagaimana mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sekedar tata cara masuk WC. Orang masuk WC dengan cara yang salah, ya, tidak sampai dosa. Misalkan masuk WC tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khabithi wal khaba'is, misalkan, tidak sampai dosa. Tetapi orang salah kaprah dalam cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini bisa fatal, kan itu. Kalau kita melihat hadis tadi, hadis Salman radhiyallahu anhu, apa mungkin perkara yang begitu besar, ya, begitu penting tentang masalah peringatan Maulid, tidak diterangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satupun hadis, ya, la sahih wala dhaif. Tidak sahih juga tidak dhaif, tidak ada. Kok sampai luput gitu? Padahal itu perkaranya besar, kan? Atau yang dilakukan para sahabatnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok nggak ada satu orang pun sahabat Nabi yang melakukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Kemudian mereka melakukan perayaan itu. Apa ini bukan perkara penting? Kalau kita meyakini bahwasanya perkara yang dianggap, anak katakan dianggap dalam tanda kutip ya, kecil, dianggap remeh, diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa dalam perkara yang sangat besar kok nggak ada hadis atau asar, ya, perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan perbuatan para a'imah, para imam-imam kaum muslimin, semacam Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Tentu ini suatu pertanyaan yang besar, gitu kan? Kok bisa sih? Masa sih? Kan gitu. Padahal kita meyakini bahwasanya segala sesuatu dalam agama ini telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau perkara tersebut walaupun dianggap besar, ya, dianggap benar oleh manusia, oleh kaum muslimin, ya, tetapi ternyata tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka artinya perkara tersebut memang bukan perkara yang disyariatkan. Ini perlu kita memahami dasar masalah seperti ini, ya. Diambil dari faedah hadis Salman tadi. Kalau perkara yang kecil saja jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya. Nanti kita akan buktikan perkara apa saja yang dianggap remeh dalam tanda kutip, ya. Karena dalam syariat sendiri sebenarnya nggak ada yang remeh. Artinya secara masalah kepentingan, masalah pentingnya jelas ada perkara yang lebih penting dari itu. Diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Al hadisul awal, hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana idza dakhal al khala, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika masuk ke dalam al-khala, al-khala tempat yang disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil. Kalau dari dalam bentuk bangunan dinamakan WC lah gitu. Beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik bin Nadhr. Kunyah beliau adalah Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Atas bihi ummuhu Ummu Sulaim walahu ashru sinina hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Atau hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ibu Anas, ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang ke Madinah dalam keadaan waktu itu usia sahabat Anas 10 tahun. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, haza Anas gulamun yakhdumuka. Wahai Rasulullah, ini Anas, ini anaknya Anas, seorang anak yang dia akan melayanimu. Bayangkan, ya, seorang ibu yang baik ingin anaknya menjadi orang yang baik, akhirnya suruh melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melayani Nabi sama saja dengan berkhidmat dengan terhadap Islam, ya, berkhidmat terhadap Islam, melayani Islam. Faqabbalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'alahu, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menerima Anas untuk melayani beliau dan mendoakannya. Wa qala Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhalahu al jannah, dan berkat dan mendoakan, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkanlah Anas ke dalam jannah. Qala Anas, maka Anas berkata, fa ra'aitu isnataini wa ana arju as-salisah, aku melihat dikabulkannya dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dua doa Nabi yang dilihat oleh Anas? Hah? Dibanyakan anak dan harta. Aku melihat dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap doa yang ketiga Nabi. Apa doa yang ketiga? Suf. Minta apa? Atau doakan apa Anas? Masuk surga. Dan saya berharap dengan yang ketiga. Ini ketika Anas masih hidup, Anas menyaksikan anaknya banyak, hartanya banyak. Falaqad dafantu li salbi siwa waladi 125. Maka sungguh aku meninggal, aku dikubur dalam keadaan anakku, ya, selain dari cucuku, ya, bukan cucuku, jumlahnya adalah 125. Masya Allah, banyak anak, banyak rezeki. Wa in ardi latusmiru fi sanah martaini, dan sungguhnya tanahku, ini kebunku, itu berbuah dalam setahun dua kali. Dalam keadaan yang lain sekali, di tanahku, di kebunku, pohon-pohonnya berbuah setahun dua kali. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya khadiman lin nabi asra sinin hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas tetap menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun sampai beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat. Wa aqama ba'dahu fil Madinah. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Tsumma najal Basrah, kemudian beliau pindah tinggal di Basrah. Wa mata fiha sanatu 93, dan meninggal pada tahun 93. Nah. Ini Anas bin Malik. Maudul hadis bayan ma yuqalu inda dukhulil khala. Hadis ini menerangkan tentang apa yang kita ucapkan ketika akan masuk WC. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-khala, ni arada ad-dukhul fi qurbi minhu qabla ayadkhula." Jika seorang hendak masuk WC, "Idza dakhala," maknanya bukan jika masuk, tapi arada ad-dukhul. jika dia hendak masuk. Jadi membaca doa ini bukan ketika sudah masuk. Jangan, ini hadisnya kan idza dakhala, jika kalian telah masuk. Nah, saya belajar bahasa Arab, fi'il madhi itu bagaimana? Lampau. Jika seseorang telah masuk. Jadi bahasa doanya kalau sudah masuk. Nah, yang dimaksud di sini adalah arada dukhul wa qurba minhu qabla ay dukhula. Ketika hendak masuk. Al-khala al-makan al-mu'addi qada al-haja al-bawl. Al-khala sebagaimana disebutkan tadi tempat yang digunakan untuk buang air besar atau kecil. Maka hendaknya dia berkata atau berdoa, Allahumma. Allahumma ini a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Allahumma. Asal kata Allahumma adalah asalnya ya Allah. Ya Allah. Fa hudifat ya anida, hanya saja ya nidanya dihapus. Kita kalau manggil ya Muhammad, wahai Muhammad, kadang pakai ya, kadang tidak Muhammad, tetapi ada ya yang semua dihapus. Ya. Seperti kita manggil orang, hai Muhammad, sini. Kadang sekedar Muhammad, tidak kita kata wahai. Nah. Dihapus ya-nya, awida anha mim, diganti dengan mim. Allahumma. A'udzubika. A'udzubika. Aku berlindung padamu. Atasimu bika. Aku memohon perlindungan padamu. Wa huwa khobarun bimana ad-doa. Ini adalah khobar, tapi maknanya adalah doa. Faka'anna yaqul Allahumma a'izni. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, lindungilah aku. Minal khubusi, kalau al-mu'alif, bidomil ba. Ba-nya di domah. Al-khubusi, jamun khobis, wahuwa zukroni syayatin. Khubus, jamak dari khobis, yaitu setan laki-laki. Setan jantan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah aku dari setan jantan. Wal khaba'is, al khaba'is wal mu'alif jam'ul khabisah, jamak dari khabisah. Wa hunna inasu syayatin, itu setan, setan betina. Jadi setan ada dua jenis juga, jantan dan betina. Faka'anahu istadha min zukroni syayatin wa inasim. Maka dia berdoa memohon perlindungan dari setan laki-laki dan setan betina. Waqila al-hubsu bi'iskanil ba. Ada yang mengatakan bahwasanya dibacanya bukan al-hubusu, tetapi ba-nya disukun. Al-hubsu. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Bukan khubus sih. Ya. Maknanya adalah asyar, kejelekan. Ya. Wal khaba'is. Al khaba'is zawatul asyarirah. Pelaku kejelekan. Kalau al khubsu ini adalah kejelekannya. Ya. Fi'ilnya. Kalau al khaba'is pelaku kejelekannya. Fakahnahu ista'adam mina syari wa ahli. Ini kalau dia membacanya Allahumma inni auzubika minal khubsi wal khaba'is, maknanya ya Allah, aku berlindung dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan masuk kamar mandi atau WC. Asyarul ijmali. Al-amakin al-mu'addah liqadu'il hajah. Amakinul khobisah. Tempat-tempat yang digunakan untuk buang hajat adalah amakin khobisah. Tempat-tempat yang jelek. Walaupun bersih, rapi. Tetapi tempat itu adalah tempat yang rendah. Makanya tidak boleh sholat di dalam WC. Walaupun mungkin Masya Allah WC-nya bagus, keramik semua, AC, tetap dianggap ada tempat yang khabisah. Fahiyya ma'wa syayatin, dan itu adalah tempatnya syaitan, para syaitan. Ya. Jangan takut, pantesan saya kalau masuk kamar mandi kok merinding. Makanya baca doa. Kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Hafal, Ham? Hafal? Ilham? Harus hafal. Ya. Kalau takut, ya baca doa ini. Kan sudah dikasih obatnya oleh Nabi SAW. Seseorang terkadang takut terhadap perkara-perkara seperti itu. Sering nanya, kalau takut juri misalkan, ini takut yang wajar enggak ya? Kita katakan, apa sih juri yang ada itu setan atau jin? Ya. Kalau takut, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan takut kemudian kita ya ngelantur kesana kemari. Pertama, perkara yang ditakutkan belum nyata, belum jelas. Ya. Kemudian terkadang cara menghilangkan ketakutannya dengan cara yang salah. Nabi menyebutkan ketika kita takut, baca doa, baca zikir, sebagainya. Nah, fahiyya ma'wa syayatin, dan itu ada tempat-tempat syaitan. Li'anahum khubusun ya'lafuna ala khabis. Karena syaitan itu adalah khubus, makhluk yang jelek. Ya'lafun al-khubis, pantas kalau dia senang nempel atau bertempat-tempat yang jelek. Pantas orang yang jelek akan tinggal bersama orang yang jelek juga di tempat-tempat yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal khabithuna lil khabisat, ya. Laki-laki yang jelek itu untuk perempuan-perempuan yang jelek. Surat apa ini? Surat An-Nur kalau salah. Ya, at-tayyibuna lil thayyibat, at-tayyibuna lil thayyibat. Wa at-tayyibatu lil thayyibin. Al-khabithuna lil khabisat. Orang-orang yang baik itu untuk laki-laki yang baik itu untuk perempuan-perempuan yang baik. Perempuan laki-laki yang jelek itu untuk perempuan-perempuan yang jelek. Seperti itu. Maka tempat-tempat yang jelek, ya tempatnya orang-orang yang jelek. Seperti itu. Ya. Fakana minal munasib ayal jal insanu ilallah ta'ala inda dukhulil khalat. Maka sangat tepat, sangat pas ketika seseorang memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk al-khala, masuk WC. Fas'aluhu al-ismah minasyayatin dzukranihim wa inasihim. Maka dia memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan, baik setan laki-laki, setan jantan ataupun setan betina. Au minasyarikul hiwahi, atau dia mohon perlindungan, penjagaan dari Allah dari kejelekan, dari seluruh kejelekan dan pelaku kejelekan. Wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza arada dukhulal khala yaqulu inda dukhulihi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anas menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika hendak masuk WC, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kita ajarkan pada diri kita, anak-anak kita juga. Nah, biasanya anak-anak takut kalau malam-malam suruh masuk WC. Baca doa ini. Kalau takut, jinnya, setannya hilang, nanti lari. Fawaidul hadis. Faedah-faedah dari hadis ini. Isti'abu syari'atul islamiyah lijamil adab an-nafi'ah, sempurnanya syariat Islamiyah meliputi masalah adab-adab yang bermanfaat. Khalafidin azanillah wa iyyakum, perkara terpenting dalam agama kita, bahkan ini adalah fondasi, adalah masalah keimanan, kepercayaan, keyakinan. Di antaranya adalah yakin terhadap khabar, berita yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian perkara yang lainnya yang tidak kalah penting dan termasuk fondasi keislaman kita adalah al-inqiyad, pasrah, tunduk, percaya, pasrah mengikuti khobar-khobar tersebut, melaksanakan, tunduk terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sebagian orang menganggap kok belajar Islam kok susah ya, kayak gini, kayak gitu, yang ini kayak gini, kayak gitu, maka kita katakan, pertama hendaknya kita meyakini dengan keyakinan yang kuat segala khabar yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita menerima. Yang membuat seseorang merasa sulit, merasa terganjal adalah ketika dia yakin tapi susah menerima. Berarti keyakinannya lemah seperti ini. Susah menerima. Masa sih? Kayak gini, kayak gini. Nah, perbaiki dulu usulnya. Perbaiki dulu dasarnya. Di dalam berislam. Sehingga Islam itu gampang masuk ke dalam kita. Ajaran-ajaran Islam itu mudah. Pertama yakin dulu. Ketika jelas, oh iya dari Al-Quran, surat ini, ayat ini. Oh jelas dari hadis ini. Sudah, sahih, sudah. Terima. Terima. Ya. Tapi, kalau saya laksanakan ini nanti, terima. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan, menyusahkan, menyengsarakan perintahnya. Tidak mungkin. Dengan perintahnya Allah menyengsarakan kita, tidak mungkin. Mesti yang berakhir ada kebaikan. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin itu. Sehingga dengan itu enak. Datang ayat, datang hadis, tinggal mengamalkan, berusaha. Nah, berijtihad, ya, bersungguh-sungguh mengamalkan. Kemudian faedah yang kedua, faedah tsaniyah, tsaniyah masru'iyatud du'a 'inda dukhulil makan al-mu'addal qadil hajah. Disyaratkannya berdoa ketika akan masuk ke dalam tempat yang digunakan untuk buang hajat. Itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Fawaidul hadis, faedah asalisah, anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah Ta'ala fi daf'i ma yu'zihim aw yadhurruhum. Bahwasanya seluruh makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menolak segala perkara yang bisa mengganggu mereka ataupun memudaratkan mereka. Ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita punya segala sesuatu, badan kuat, penjaga banyak, lupa tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwana fi din azanillahu wa iyyakum. Ini di antara hadis yang berkaitan dengan masalah adab-adab buang hajat. Nah, ini mungkin sebagian orang mengatakan, masa belajar masalah kayak gini aja, adab buang hajat itu kayak remeh. Lihat ini umat Islam sedang terancam. Kok malah ngebahasnya masalah adab masuk WC, itu anak TK. Ya, alhamdulillah kalau anak TK sudah diajarin. kita pun gak apa-apa kan belajar lagi. Itu umat Islam loh dihinakan oleh orang kafir. Ya kenapa umat Islam sampai dihinakan oleh orang kafir? Alhamdulillah, ketika seorang berpegang kokoh dengan Islam, dengan sunnah, tidak akan berani mereka melecehkan. Tidak akan berani. Kalau berani mereka melecehkan, Allah hinakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan hinakan. Mereka orang kafir berani melecehkan kaum muslimin ketika melihat orang-orang Islam sendiri tashkik ragu. Ya. Kayak maju mundur terhadap agama mereka. Apa berani? Nah, ketika mereka melihat kaum muslimin kokoh. Di atas agamanya. Dengan melihat saja mereka sudah gentar. Apalagi berani melecehkan. Ketika kaum muslimin berpegang dengan sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang dengan ajaran Islam, tidak mungkin mereka berani melecehkan. Berani melecehkan mereka akan rendah, sendiri. Allah yang akan rendahkan. Maka cara terbaik kita untuk mendapatkan izzah, kemuliaan, karena kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita dengan mempelajari agama ini, mengamalkannya dan kokoh terus memegangnya dan mendakwakannya. Masalah apa? Semua masalah yang kita mampu. Apa? Karena orang kafir, mereka akan berani melecehkan kita, kaum muslimin, ketika melihat, wah ini tipe orang ragu-ragu ini. Oh iya, ngomong masalah, apa namanya, syariat Islam, tapi dia sendiri mana? Pengamalan syariat Islam. Ini orang setengah-setengah. Tahu kelemahannya. Sehingga dia berani. Anak pernah, ini mengkiaskan saja, pernah ngobrol dengan seorang polisi. Saya pernah ngomong, itu kenapa ada berapa ormas atau LSM kok berani pada aparat. Dia bilang, polisi serendah apapun pangkatnya, kalau dia ini benar, arti tidak punya celah, tidak punya kasus, orang nggak akan berani, karena dia orang yang berwenang. Tetapi setinggi apapun jabatannya, kalau dia memiliki kasus, memiliki catatan kasus dan diketahui oleh orang lain, akan berani dimanfaatkan. Dia berani bertindak. Nah, saya tahu kelemahan kamu. Kamu pernah melakukan ini. Lemes dia. Waduh. Mau menindak, misalnya saya juga kena. Mungkin bisa dikiaskan masalah ini. Orang-orang kafir, ketika melihat sebagian kaum muslimin lemah agamanya. Nah, hanya berani bertindak. Hanya bisanya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma Allahu Akbar. Mereka berani menghujat. Coba kita tegakkan syariat Islam di dalam diri kita. Tanpa perlu teriak-teriak, tanpa perlu mengancam. Akan mikir-mikir mereka. Karena kita gak perlu mengancam. Ya macam-macam dari keplak aja kan. Gitu. Gak perlu mengancam. Apa cuma sekedar ancam. Gak perlu. Kalau memang hak, kita tegakkan. Kalau tidak, kita diam. Seperti itu. Ini. Nah, hal terpenting yang perlu ya, kita ingat, perlu kita renungkan, hendaknya kita memulai menerapkan syariat Islam ini pada diri kita semampu kita ya. Jangan pengen yang tinggi, yang gampang ditinggalkan, yang langsung bisa diterapkan hari ini, detik ini tinggalkan. Gak mungkin bisa mendapatkan izzah kemuliaan dengan cara seperti itu. Terapkan Islam ini pada diri kita. Sehingga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat-syariat ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mohon jaga keluarga kita, karena malam ini adalah malam tahun baru bagi mereka. orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Keluarga kita setelah pulang dari talim ini suruh tinggal di rumah, tidur, selesai sudah. Enggak ada bedanya tahun baru atau tahun yang kemarin. Ya, saudara-saudara, orang pada gila apa ya? Enggak ada bedanya. Kemarin sama nanti sama aja gitu. Kalau ditunggu-tunggu jam 12 tengguan, apa bedanya? Hah? Bedanya apa? Apa tiba-tiba langitnya berwarna biru atau berubah jadi merah atau hijau? Sama aja. Jam 12 kurang 1 menit dengan jam 12 lebih 1 menit sama aja. Orang sudah gila semua. Merayakan tahun baru, merayakan apanya? Enggak ada yang berubah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.